Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu wasallam wa baraka ala abdihi wa rasulihi nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada malam ini, malam Rabu 26 Rajab 1437 Hijriah, kita duduk bersama kembali di dalam kajian rutin, yaitu kajian As-Sirah An-Nabawiyah, sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang mulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Wahai Allah, sesungguhnya kami mohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima. Amin ya rabbal alamin. Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, masih kita membicarakan As-Sirah An-Nabawiyah, sejarah Nabi, Al-Faslul Awal, fasal yang pertama dari mulai beliau lahir sampai sebelum diutus menjadi Nabi dan Rasul. Dan pada malam ini kita membahas pembahasan yang ke-11, betul? Ke-10 sudah, sekarang pembahasan yang ke-11, yaitu pernikahan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan Khadijah. Pernikahan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan Khadijah radhiyallahu anha wa ardhaha. Para ikhwah, bapak ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Khadijah radhiyallahu anha adalah seorang wanita yang mulia dan terpandang. Dan beliau termasuk dari wanita-wanita Quraisy yang merupakan keturunan Quraisy yang terpandang. Ya, merupakan keturunan Quraisy yang terpandang. Dan Khadijah radhiyallahu anha, beliau adalah ibu kita, ibunya orang beriman. Karena seluruh istri-istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah ibunya orang beriman. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "An-nabiyyu aula bi anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum." Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau yang paling berhak untuk menjamin umatnya dibandingkan diri umat mereka, diri umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sendiri. Dan istri-istri Nabi adalah ibu-ibunya orang beriman. Istri-istri Nabi adalah ibunya orang beriman. Ini yang perlu diketahui. Khadijah adalah wanita dari Quraisy dan termasuk wanita yang memiliki kedudukan di tengah-tengah kaum kafir Quraisy. Dan kebiasaan Khadijah radhiyallahu anha, beliau karena pedagang, maka beliau mempekerjakan para lelaki untuk berdagang dengan hartanya ke negeri Syam. Ini kebiasaan Khadijah radhiyallahu anha. Jadi beliau ini seorang pedagang, wanita pedagang. Dan beliau sering memperkerjakan para lelaki, mengupah para lelaki untuk pergi berdagang, membawa hartanya ke negeri Syam. Dan sedikit di sini menyinggung tentang dagang, bahwa salah satu konsep dasar perekonomian Islam adalah amanah. Amanah, menjaga kepercayaan. Lihat Khadijah radhiyallahu anha, beliau mengutus seseorang untuk bawa hartanya. Coba bayangkan, harta yang banyak tersebut dibawa oleh orang yang mungkin bukan keluarganya, mungkin bukan kerabatnya, mungkin bukan orang dekatnya. Tapi karena perdagangan dalam Islam dibangun di atas kepercayaan. Nah, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika beliau mendengar kejujuran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan besarnya amanah yang dipegang oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dan mulianya akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Khadijah ingin agar mempekerjakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentunya ini sebelum diangkat menjadi nabi dan rasul, untuk pergi ke Syam membawa barang dagangan. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun menyetujui kecepakatan tersebut. Dan akhirnya beliau pergi bersama dengan seorang budaknya Khadijah bersama bernama Maisarah. Bernama siapa? Maisarah. Dan di dalam perjalanan Maisarah melihat tanda-tanda kekuasaan Allah yang dia saksikan dengan mata kepala dia sendiri. Dan juga Maisarah melihat bagaimana bagusnya akhlak dan baiknya sifat serta jujurnya amanah yang dimiliki oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka hal tersebut diberitahukan kepada Khadijah radhiyallahu anha setelah pulang dari negeri Syam. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika Khadijah mendengar tersebut dan meyakinkan akan kabar yang dia dengar tersebut, maka Khadijah berkeinginan untuk menjadikan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai suaminya. Waktu itu umur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berumur 25 tahun. Dan disebutkan oleh sebagian ulama bahwa umur Khadijah waktu itu berumur 40 tahun. Berumur berapa? 40 tahun. Terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama tentang umur Khadijah 40 tahun. Belum ada hadis sahih yang tegas jelas menyebutkan bahwasanya Khadijah berumur 40 tahun. Ini yang menyebabkan akhirnya terjadi perbedaan pendapat. Saya bacakan riwayat dari Ibnu Sa'ad dalam kitab Tabaqat. Jadi Ibnu Sa'ad seorang penulis buku, mempunyai buku namanya At-Tabaqat. Dia mengatakan, akhbarana Muhammad ibn Amr qala akhbarana al-Munzir ibn Abdullah al-Huzami an Musa ibn Uqbah an Abi Habibah maula Zubair qala sami'tu Hakim ibn Hizam yaqul, aku telah mendengar Hakim bin Hizam berkata. Hakim bin Hizam ini sahabat Rasulullah, berkata tazawwaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Khadijah wa hiya bannatu 40 sana. Nah, ini saja riwayatnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menikahi Khadijah dan beliau waktu itu berumur 40 tahun, yaitu Khadijahnya berumur 40 tahun. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ibnu 25 sana. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berumur 25 tahun. Wa kanat Khadijatu asannu minni bi sanatain. Wulidtu qabla al-fil bi 15 sana. Kata Hakim ibnu Hizam, Khadijah itu lebih tua dariku 2 tahun. Aku dilahirkan sebelum tahun gajah 15 tahun. Aku dilahirkan sebelum tahun gajah 15 tahun. Wa wulidtu ana qabla al-fil bi 13 sana. Waladat qabla al-fil bi 15 sana. Khadijah di apa? Terbalik saya. Khadijah diwayatkan dilahirkan sebelum tahun gajah 15 tahun. Dan Hakim bin Khizam dilahirkan sebelum tahun gajah berapa tahun? 13 tahun. Karena bedanya cuma 2 tahun. Qala Muhammad ibn Amr, Muhammad bin Amr berkata, "Wa nahnu naqul wa min 'indina min ahli al-'ilm inna Khadijata wulidat qabla al-fil bi 15 sana." Dan para ulama mengatakan bahwa Khadijah dilahirkan 15 tahun sebelum tahun gajah. 15 tahun sebelum tahun gajah. Wa innaha kanat yaumun tazawwajaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bintu 40 sana. Dan Khadijah ketika menikah dengan Rasulullah SAW itu berumur 40 tahun. Ya. Tetapi yang menjadi masalah, yang meriwayatkan hadis ini Muhammad ibn Amr, derajat perawinya matruk. Matruk itu ditinggalkan oleh para ahli hadis. Kenapa? Karena dituduh berdusta. Nah, ini yang menjadi permasalahan, ya, yang menunjukkan bahwasanya Khadijah belum ada dalil radhiyallahu anha, belum ada dalil yang begitu sahih, jelas, rinci menjelaskan ketika beliau menikah dengan Rasulullah SAW berumur 40 tahun. Kemudian disebutkan oleh para ulama, waruya anna umruha kana 28 ama. Diriwayatkan pula umur Khadijah 28 tahun. Siapa yang sudah mendengar ini sebelumnya? Belum? Sudah? 28 tahun. Diriwayatkan. Diriwayatkan oleh Ibnu Sa'ad dalam kitab yang sama, At-Tabaqat. Beliau mengatakan, qala akhbarana Hisham ibn Muhammad ibn Sa'ib an abi an Abi Salih an Ibn Abbas radhiyallahu anhu qala radhiyallahu anhu ma qala kanat Khadijatu yawma tazawwajaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ibnatu 28 sana. Diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas, beliau berkata, Khadijah radhiyallahu anha ketika menikah dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau berumur 28 tahun. Wa maharuha 12 uqiyah, dan maharnya 12 uqiyah. Wa kadzalika kanat muhuru nisaihi wa Hisyam al-kalbi matruk. Nah, lihat. Di sini, dan begitulah mahar-mahar dari istri-istri beliau. Tetapi ada seorang perawi dalam riwayat ini, Hisyam al-kalbi. Dia ini pun perawinya matruk. Dia ini pun perawinya siapa? Matruk. Matruk ditinggal oleh para ulama hadis karena ada tertuduh dusta. Yang jelas bahwa belum ada riwayat yang sahih yang menunjukkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menikahi Khadijah dan Khadijah berumur pada waktu itu 40 tahun. Memang yang masyhur di tengah kaum muslimin bahwa Khadijah berumur berapa? 40 tahun. Taib, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu tentang umur Khadijah tatkala radhiyallahu anha, beliau tatkala beliau menikah dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan terjadi perbedaan pendapat juga tentang siapa yang menjadi wali Khadijah tatkala menikah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada yang mengatakan yang menjadi wali Khadijah adalah bapaknya. Bapaknya, sebagaimana disebutkan dalam riwayat Imam Ahmad dalam kitab Al-Musnad, Imam Al-Baihaqi dalam kitab Dalail Khairat, Imam At-Tabarani dalam kitab Al-Mu'jamul Kabir, bahwasanya beliau yang menikahkannya adalah bapaknya, Khadijah bintu Khuwailid. Khuwailid bapaknya. Ada riwayat yang lain yang menikahkan adalah, dan ini riwayat banyak dari para ulama, yang menikahkannya adalah pamannya yang bernama Amr ibn Asad. Yang menikahkan Khadijah kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam menjadi walinya adalah Amr bin Asad. Amr bin Asad. Kemudian banyak yang dirahmati oleh Allah, dan Khadijah beliau janda, sudah menikah dua kali sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suami yang pertama bernama Atiq bin A'id al-Makhzumi. Atiq bin A'id al-Makhzumi. Ini suami yang pertama. Suami yang kedua yaitu Abu Halah ibnu Nabashi at-Tamimi. Abu Halah. Namanya Abu Halah ibnu An-Nabashi at-Tamimi. Yang pertama namanya siapa? Atiq. Yang kedua Abu Halah. Itu suami-suami Khadijah radhiyallahu anha wa arwaha. Disebutkan dalam kitab Al-Majma', Majma'uz Zawa'id yang ditulis oleh Al-Haythami, dan juga dalam kitab Al-Mu'jamul Kabir yang ditulis oleh At-Tabarani, dari Az-Zuhri, Muslim bin Ubaidillah Az-Zuhri rahimahullah, seorang tabi'ut tabi'i, beliau mengatakan lam yatazawwaj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala Khadijah hatta matat. Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak menikah nikah di atas Khadijah sampai Khadijah radhiyallahu anha meninggal. Artinya Khadijah tidak dipoligami sampai beliau meninggal. Ya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kabar. Sekarang kita ingin menyebutkan tentang keutamaan Khadijah berasal dari hadis-hadis Rasul. Kenapa akhirnya beliau menjadi istri seorang nabi? Lihat dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairu nisaiha Maryam bintu Imran wa khairu nisaiha Khadijah. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu meriwayatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebaik-baik wanita adalah Maryam bintu Imran, wanita penghuni surga, dan sebaik-baik wanita penghuni surga juga Khadijah. Khadijah. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Terjadi khilaf di antara ulama, mana yang lebih utama, Maryam atau Khadijah? Wallahu alam, Maryam lebih utama dibandingkan Khadijah. Disebabkan beberapa sebab. Karena Allah mengutus Maryam. Memilih Maryam menjadi utusan. Innallaha astafa istafaki wastafaki ala nisa'il alamin. Sesungguhnya Allah mensucikanmu dan memilihmu menjadi utusan, meskipun tidak sebagai rasul, atas wanita alam semesta. Ini menunjukkan Maryam bintu Imran lebih utama dibandingkan Khadijah. Yang jelas dua-duanya utama. Khadijah radhiyallahu anha, beliau adalah sebaik-baik wanita sealam semesta. Ketika meriwayatkan hadis ini, tabi'i yaitu Waqi' bin al-Jarrah, beliau menunjuk ke langit dan bumi. Maksudnya khairu nisa'iha Maryam bintu Imran, khairu nisa'iha Khadijah. Maksudnya apa? Sebaik-baik wanita di langit dan di bumi Khadijah. Sebaik-baik wanita di langit dan di bumi siapa? Maryam. Nah, ini penjelasan menarik dari Waqi' bin al-Jarrah, seorang ulama tabi'i. Imam Nawawi menceritakan, arada waqi'un bihadhil isyarah tafsiru dhamir fi nisa'iha wa anna al-murada bihi jami'u nisa'il ard ay kullu ma bayna as-sama'i wal ard minan nisa' wal azhar anna ma'nahu anna kulla wahidin minhuma khairu nisa'il ard fi asriha wa amma at-tafdhil baynahuma famaskutun anhu. قال القاضي ويحتمل ان المراد انه من خير نساء الارض والصحيح الاول. Lihat penjelasan dari Imam Nawawi. Waqi' ibn al-Jarrah ketika memberikan isyarat seperti ini, maka maksudnya adalah seluruh wanita di alam semesta. Yang paling baik adalah Maryam bintu Imran dengan Khadijah bintu Khuwailid. Ya. Bahwa mereka berdua adalah wanita-wanita terbaik sealam semesta di zamannya. Ya, di zamannya. Jadi zamannya Maryam, wadi beliau wanita terbaik sealam semesta. Di zamannya Khadijah, beliau wanita terbaik sealam semesta. Nah, kemudian beliau menyebutkan, adapun mana yang lebih utama antara Maryam dengan Khadijah, tidak dibicarakan oleh para ulama, didiamkan. Maka kita mengikuti para ulama, jangan membicarakan mana yang lebih utama antara Maryam dengan Khadijah. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Taib. Itu keutamaan pertama dari hadis Nabi yang menunjukkan tentang keutamaan Khadijah. Hadis yang kedua, hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha qalat, "Ma ghirtu 'ala nisa'in Nabi sallallahu alaihi wasallam illa 'ala Khadijah wa inni lam udrikuha." Subhanallah. Aku tidak pernah cemburu terhadap istri-istri Nabi selain kepada Khadijah. Padahal aku belum menemuinya. Lihat. Cemburu kepada orang yang sudah meninggal. Ya. Padahal belum menemuinya. Aisyah radhiyallahu anha bercerita, "Wa kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idza dhabaha asy-syaa yaqulu arsilu biha ila asdiqai Khadijah." Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jika sering senantiasa menyembeli kambing, maka beliau bagikan dagingnya kepada kawan-kawannya Khadijah. Fa'adhabtuhu yawman, aku memarahinya pada suatu hari. Yaitu Khadijah, selalu Khadijah. Ya Aisyah radhiyallahu anha wa arda, selalu Khadijah. Padahal orangnya sudah meninggal, subhanallah. Ya, jadi Pak, istri kita itu cemburu wajar. Ya. Itu tanda cinta. Yang tidak cemburu berarti tidak dicintai. Ya. Ada seorang suami kadang-kadang aja pian keluar cari nang kedua sana. Karena si Din tahu bahwasanya tidak ada yang mau lawan Din ini. Baik, para ikhwan yang dirahmati Allah. Illa Khadijah, illa ala Khadijah wa inni lam udrikuha. Ada seorang lagi yang berkata kepada kawan-kawannya, "Funan, kapan nikah lagi untuk poligami?" "Ya, susah kayaknya. Nunggu istri khilaf aja deh," katanya. Ternyata enggak khilaf-khilaf. Baik, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Khadijah, kata Aisyah, Khadijah. Kenapa selalu Khadijah? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inni qad ruziqtu hubba." Aku diberikan rezeki untuk mencintai. Artinya aku tercipta untuk mencintai Khadijah. Wah, ini bagus. Untuk Anda jadikan rayuan kepada istri Anda. Malam ini lakukan, pasti kelepek-kelepek sidin. Para ulama mengatakan bahwasanya di tengah rumah tangga ada namanya as-sihrul halal, sihir yang halal. Sihir yang halal itu adalah rayuan-rayuan pasangan kepada pasangan. Maka coba katakan malam ini, meskipun pian bermasalah lawan sidin, bisikkan, kalau kada wani bebisik, SMS. Aku tercipta untuk mencintaimu. Subhanallah. Indah ya. Itu dari hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Qala An-Nawawi rahimahullah. Nabi Imam Nawawi rahimahullah taala, Mas David kenapa ketawa-ketawa? Belum nikah kok ketawa-ketawa. Baik, ruziqtu hubbaha. Aku diberikan rezeki, beliau curhat kepada saya Mas David ini. Saya ingin menikah cepat, tapi pihak perempuan lambat. Maka saya umumkan di sini, jangan dilambat-lambatkan. Yang halal kenapa harus dilambat-lambatkan? Ya, coba sampai curhat. Saya lagi di Arab Saudi, dia curhat. Subhanallah. Ya, ini. Yang halal itu jangan dilambat-lambat. Fastabiqul khairat. Berlomba-lomba dalam kebaikan. Ruziqtu hubba, kata Imam Nawawi, aku diberikan, ditakdirkan untuk mencintainya. Fihi isyaratun ila anna hubbaha fadilatun husal. Artinya, di dalamnya terdapat isyarat bahwa mencintai Khadijah adalah sebuah keutamaan yang dibuat oleh Allah. Ya. Sebuah keutamaan yang dibuat oleh Allah SWT. Para ikhwah, sedikit berbicara tentang problematika kehidupan berumah tangga. Allah menciptakan, dan ini tanda kekuasaan Allah, disebutkan dalam surah Ar-Rum ayat 31. Allah menciptakan tanda-tanda kekuasaannya, an khalaqa lakum min anfusikum azwaja. Lihat kata-kata ini. Allah menciptakan bagi kalian dari jenis kalian pasangan-pasangan kalian. Kata Imam Nawawi rahimahullah. Kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah bahwa ini nikmat Allah. Allah menjadikan istri itu dari jenis manusia. Coba Allah takdirkan istri dari jenis hewan atau dari jenis jin, susah untuk mencintainya. Makanya jika ada pasangan suami laki-laki dan perempuan menikah, semestinya terdapat rasa mawaddah, cinta dan rahmah, kasih sayang. Apabila sedikit-sedikit bercakut, ini patut dipertanyakan, suaminya jadi jenis mana atau istrinya dari jenis mana? Karena semestinya antara suami istri yang dari jenis manusia yang sama itu langsung ya, menikah itu langsung ada rasa cinta, rasa kasih sayang. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Baik. Kemudian Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, hadis yang selanjutnya yang terakhir tentang keutamaan Khadijah, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, kemudian oleh Imam Muslim, Imam Tirmidzi dan yang lainnya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ata Jibril alaihi salam an-nabiyya. Jibril alaihi salam mendatangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Faqal. Lalu Jibril berkata, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, hadhihi Khadijatu." Ini Khadijah. Qad atat. Dia nanti datang kepada engkau. Ma'aha ina'un fihi idam wa ta'am wa syarab. Dia membawa nampan, di dalamnya ada lauk, makan, makanan dan minuman. Fa'idha hiya atatka. Lihat, ini keutamaan Khadijah tersendiri. Jibril alaihissalam sampai memperhatikan Khadijah secara detil. Subhanallah. Secara detil. Dia nanti datang kepadamu membawa lauk, kemudian nasi dan minuman. Fa idza hiya atatka, jika dia datang kepadamu, yaitu Khadijah mendatangimu, faqra 'alaiha salam min rabbiha wa minni. Maka sampaikan salam dari Allah, Rabb-nya dan dariku. Ini keutamaan enggak, Pak? Dapat salam dari Allah. Hah? Keutamaan enggak? Dapat salam dari Jibril, keutamaan enggak? Sangat utama. Dari mana? Saya sudah menyebut pada pagi bahwa ada namanya qiyas aula. Masih ingat permasalahan asma wa sifat, qiyas aula. Kalau Bapak, saya saja dapat salam dari Bapak Presiden, ya, oh langsung itu disebarkan. Saya dapat salam dari Bapak Presiden. Merasa mulia. Itu makhluk antar makhluk. Bagaimana makhluk dengan Allah Al-Khaliq mendapatkan salam dari Allah dan dari Jibril. Ini mulia, keutamaan tersendiri. Wa basyirha bi baitin fil jannah min qasab la sakhaba fihi wa la nasab. Dan berikan kabar gembira kepada Khadijah dengan sebuah rumah di dalam surga, min qasab. Qasab adalah lu'lu, berlian, al-mujawwaf, yang berlobang seperti bambu. Rumahnya dari bambu berlian. Bisa membayangkan? Rumah dari bambu berlian. Pernah melihat berlian, pian-pian? Ya, yang pernah, alhamdulillah. Ada rumah terbuat dari bambu berlian. Tuh lihat, yang menyangga tenda kita yang hendak runtuh tuh, itu bambu. Tapi bambunya berlian. Ya, dan itu terbuat dari rumah. Kalau rumah dari bambu di dunia, bagaimana kita hidup di dalamnya? Mau membuka, krek, bunyi. Hidup di dalamnya susah, Ya. Makanya disebutkan di sini min qasab, rumah dari bambu berlian, la sakhaba fi, tidak ada gaduh di dalamnya. Wala nasab, dan tidak sulit hidup di dalam rumah tersebut. Di sini Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah menjelaskan dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah bahwa rahasia kenapa Khadijah, ini perhatikan ibu-ibu dan bapak-bapak yang tidak hadir, ibu-ibunya, istri-istrinya, sampaikan. Rahasia kenapa Khadijah mendapatkan rumah di surga yang terbuat dari bambu berlian, yang hidup di dalamnya tidak gaduh, tidak bunyi, tidak gaduh, dan tidak sulit. Tidak gaduh karena Khadijah tidak pernah mengangkat suara di hadapan Rasulullah. Ini perhatikan. Ya. Yang kedua, tidak sulit. Kenapa? Karena Khadijah tidak pernah membuat sulit suaminya. Baik dalam permintaan, dalam keperluan, dalam keinginan, tidak pernah membuat sulit suaminya. Ini rahasia. Kenapa Khadijah mendapatkan rumah dari bambu surga yang tidak gaduh di dalamnya? Tidak gaduh maksudnya adalah karena Khadijah tidak pernah mengangkat suara di hadapan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan ini patut dicontoh. Ingin menjadi wanita terbaik sealam semesta seperti Khadijah, jangan pernah mengangkat suara di hadapan suami. Ya, jangan pernah mengangkat suara di hadapan suami. Kemudian jangan pernah membuat masalah di hadapan suami. Tetapi ingat, ini adalah nasihat untuk para wanita. Sedangkan para lelaki tidak boleh semena-mena, seasalnya, tidak boleh. Ya, misalkan saya pernah dicurhati, atau istri saya pernah dicurhati oleh seorang ibu-ibu. Dia mengatakan, tolong tanyain tuh ke suami Umu, gimana menghadapi suami saya. Kenapa suaminya, Bu? Suami saya itu, kalau saya nasihati, Bang, Mas, jangan berhubungan dengan wanita yang tidak halal. Jadi tadi, yang tetamu pacar lawas tadi. Suaminya ini tetamu pacar lawas. Akhirnya SMS-SMS-an, WhatsApp-WhatsApp-an, cayang-cayangan, ya, kirim duit. Padahal bukan keluarga, bukan apa. Nanti ketika dinasihati oleh istrinya, sang suami menggunakan ini. Ingat, kata ustaz, tidak boleh angkat suara. Tidak boleh bikin masalah. Ini enggak benar ini seperti ini. Ya, tidak boleh. Harus ada amar ma'ruf nahi mungkar. Yang maksud tidak boleh mengangkat suara adalah di dalam hal-hal yang tidak perlu diangkat suara. Adapun menasihati, memberikan tawasau bilhaq, tawasau bisabar, itu wajib di antara pasangan suami istri. Ya. Sang suami tersebut mengatakan, kamu cuma sudah taat saja, enggak usah banyak bicara, taat saja. Ini enggak benar. Memahami ketaatan kepada suami dengan cara seperti ini tidak benar. Demikian. Ini yang bisa saya sampaikan tentang pembahasan yang ke-11, pernikahan Rasulullah SAW dengan Khadijah. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita akan mengambil faidah-faidah dari pernikahan Khadijah dengan Rasulullah SAW. Radhiyallahu anha wa radhaha. Nah, kita kasih 5 menit, ada waktu 5 menit. Siapa yang ingin bertanya? Silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Ustaz dengan yang disebut rep-repan Ustaz? Rep-repan mungkin bahasanya apa ya? Kalau disebut rep-repan, kalau Jakarta bilang tuh kayak ketindi gitu loh Ustaz. Rep-repan terus dan kayak, ini tentang mimpi ya? Iya kayak dengan itu solihin Ustaz. Bagaimana dengan yang disebut rep-repan dan terlanjur menghayal gitu? Karena kita suka terlanjur menghayal Ustaz kan. Hayalin siapa ente? Itu dia. Maksudnya gini, itu kan yang agak yang sedikit buruk tet. Maksudnya gini, apakah adabnya sama dengan bermimpi buruk seperti 7 poin yang tadi? Iya. Kalau bermimpi dicekik, ditindih, maka ini adalah gangguan dari syaitan. Dan itu termasuk mimpi buruk. Ya, ditindih, dicekik, dikejar-kejar,